Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kedua dari kitab Adabul Mufrad karya al-Imam Sa'di al-Imam Bukhari rahimahullah. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam, qala haddatsana Su'bah, qala haddatsana Ya'la bin Atha an abihi an Abdullah bin Umar, qala ridha rabbi fi ridhal walidi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi. Telah mengkhabarkan Adam berkata telah mengkhabarkan kepada kami Adam berkata telah mengkhabarkan kepada kami Su'bah berkata telah mengkhabarkan Ya'la ibnu Atha dari bapaknya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar berkata ridha rabbi fi ridha alwalidi keridhaan ridhanya Allah pada ridha kedua orang tua wasahatu rabbi kemarahan Allah pada kemarahan kedua orang tua. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang kedua pada bab yang pertama dari kitab Adabul Mufrad karya al-Imam Bukhari rahimahullah. Adapun hadis ini, derajat hadis ini hasan sebagaimana yang dikatakan Asy-Syalbani rahimahullah pada kitab beliau As-Sahihah dalam cetakan yang baru. Dalam cetakan yang baru hadis ini hasan bimajmu'i turuqihi. Naam, adapun pada cetakan yang lama beliau mengatakan hasanun mauquf atau wasoha marfu'an. Beliau rujuk pada cetakan yang kebaru mengatakan hasan bimajmu'i turuqihi. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebuah hadis yang sangat agung menjelaskan kepada kita tentang besarnya kedudukan kedua orang tua. Di mana dalam hadis ini dikatakan ridhonya Allah pada keridhaan orang tua. Ini menunjukkan ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kedua orang tua kita marah karena perbuatan kita atau ucapan kita atau tindakan kita. Apa itu ar-ridha? Ar-ridha adalah at-tarkul mukhalafah. Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi dari orang tua kita yang membuat marah, itu ridha. Kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi lawannya. At-tawakufu bi amri man yardha anhu, yaitu keselarasan, kecocokan, kesesuaian kita dengan perintah orang yang kedua orang tua kita, dengan keriduan kedua orang tua kita, itu ridho. Dan tingkatan tertinggi dari ridho adalah alla yakhthura fi qalbi khilafu ridho, yaitu tidak terbesik atau berkeinginan dalam hatinya menyelisihi perkara-perkara yang membuat orang tua ridho, yang membuat orang tua kita ridho dengan kita, tidak menyelisihi. Naam. Sebaliknya ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, as-sukhtu huwa al-karahiyatu li syai, yaitu kebencian terhadap sesuatu, wa adamu ridha'u bih, dan tidak adanya keridhaan padanya. Wa huwal ghadabu aidan. Begitu juga as-sukh al-ghadab, murka. wa ya'ti min mukhalafati murdi'an, yaitu dia melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, segala sesuatu yang menyelisih apa-apa yang membuat ridho kedua orang tua kita. Sahatu Rabbi fi sahatil walidi, selama bukan dalam perkara maksiat. Selama bukan dalam perkara maksiat, maka barakallahu fikum, tidak boleh kita membuat orang tua kita marah. Nah, misalnya kita disuruh untuk beli rokok, enggak mau orang tua kita marah, maka itu bukan termasuk dalam hal ini. Karena itu perbuatan maksiat. Itu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita. Ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, ana pribadi dan kita semua, antum dan anak-anak, untuk senantiasa menunaikan hak kedua orang tua kita, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, apalagi salah satu di antara mereka atau kedua-duanya sudah lanjut usia. Begitu juga berbuat baik kepada kedua orang tua kita, naam, yang telah meninggal dunia, dengan mendoakannya atau dengan berbagai macam kebaikan yang bisa kita lakukan. Naam, ada sebuah faedah yang mungkin antum telah baca di salah satu grup di WhatsApp, kata Syekh Muhammad Ibn Uthaymin rahimahullah, untuk tidak melupa mendoakan kedua orang tua kita pada sholat-sholat tarawih, selesai sholat tarawih, atau pada sholat tarawih, pada sholat tahajud kita. Dikarenakan doa yang kita lakukan, kata beliau, itu lebih baiklah, atau lebih utama dibanding kalau kita, seandainya kita mensedekahkan atau memotong hewan kurban berupa unta yang kita niatkan untuk orang tua kita. Nah, doa kita, ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, untuk kebaikan orang tua kita di dunia dan kebaikan orang tua kita di akhirat, agar orang tua kita diampuni, agar orang tua kita diberikan hidayah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah kepada kita dan orang tua kita, sangatlah bermanfaat. Sangatlah bermanfaat, mumpung kita berada di bulan yang penuh barokah, penuh kebaikan, jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita. Lalu beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini, wujubu irdha'il walidi, wujubu irdha'il waladi lil walid wa tahrimu iskhatihi. Wajibnya seorang anak membuat ridha kedua orang tuanya, dan haramnya untuk seorang anak berbuat sesuatu yang membuat orang tuanya marah. Wa fil hadis dalalatun 'azimatun ala azimah haqqil walidaini alal abna. Di dalam hadis ini terkandung naam yang menunjukkan tentang besarnya kedudukan kedua orang tua atas anak-anaknya. Allahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.